yang kehilangan daunnya. Di sini ku nanti hujan yang bernyanyi, berat mata terpejam, ku takut bermimpi tentang kemesraan yang tiada pasti. Sedang masih ku perlu bayangan dirimu dalam kerinduan, engkau kekasihku. Sinaran cinta bagimu takkan pernah redup dari hati ini. Namun kemanakah kejujuranmu bagiku di saat cinta baru mulai bersemi? Mungkin ini suratan harus ku alami, ya biar ku jalani. Biar ku jalani.